Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, kita masuk di bulan Ramadan dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dan Allah mudahkan kita dan berikan taufik kita untuk ikhlas dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali lagi di majelis kajian wanita kita, sebuah upaya untuk mengangkat harkat derajat kita sebagai seorang wanita, karena mengangkat harkat dan derajat seseorang wanita itu dengan iman dan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, mengangkat derajat itu bukan dengan maksiat. Mengangkat derajat itu bukan menjadi ambisius dalam masalah dunia. Derajat itu diangkat dengan iman dan ilmu. Dengan iman dan ilmu. Dan itu yang terjadi di sejarah kita, bagaimana nama-nama besar itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala lalu di sisi manusia itu karena ilmu mereka dan iman mereka. Sebut saja Ummu Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, seorang ahli hadis wanita atau seorang periwayat hadis wanita, dan beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Lihat bagaimana wanita-wanita baik Ummu Muhammad maupun Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki peran besar di dunia ilmu, memiliki kedudukan tinggi di dunia ilmu. Karena meriwayatkan hadis itu enggak mudah dan bukan orang sembarangan dan namanya harum. Itu karena iman dan ilmu, ibu-ibu sekalian. Karena iman dan ilmu, lihat ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah walaupun itu sangat penting dan kita tidak meremehkan sama sekali. Namun beliau di samping menjaga rumah beliau atau menjaga kenyamanan dan kualitas rumah, beliau pun meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan suami beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara belajar atau meriwayatkan dari beliau adalah Ummu Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban. Dan ini menunjukkan bahwa peran wanita sangat besar dan peran wanita sangat mulia di sisi Islam. Dan sekali lagi, agama kita membuka pintu yang luas agar wanita itu berkarya sesuai dengan fitrahnya. Wanita itu berperan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita belajar agar kita sadari bahwa belajarnya kita itu untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah lalu di sisi manusia. Hadirin yang semoga Allah muliakan, berikutnya kita akan liburkan sejenak di pertemuan kali ini kajian Al-Wabil Sayyib kita karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, karena momentum yang kita ketahui bersama, momentum Ramadan adalah momentum yang sangat sangat penting untuk tidak dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita ingin kembali menekankan, ingin kembali mengulang dan saling menasihati agar wanita, ibu-ibu sekalian, saudari-saudariku itu bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Karena kita tahu bersama wanita punya kendala, atau wanita punya tantangan, lebih tepatnya ya, punya tantangan yang berbeda di beberapa sisi dari laki-laki, dan tidak jarang lebih sulit, lebih berat. Dan ini kalau salah dibaca, kalau salah diartikan dan salah dimaknai, ini bisa membuat seorang wanita itu down dan tidak semangat dalam menjalani hari-hari bulan Ramadan, dan akhirnya salah paham dan bisa jadi buruk sangka kepada Allah, padahal tantangan-tantangan tersebut itu diberikan dan dihadapi oleh dirinya itu untuk meningkatkan derajatnya dan untuk memuliakan dirinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tantangan atau masalah yang dihadapi oleh wanita khususnya di bulan Ramadan, dan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Dan tentu saja kita gak mungkin bisa menyebutkan seluruh masalah atau seluruh solusi. Ini berkaitan dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu kita. Tapi semoga kendala-kendala atau masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang sangat banyak terjadi itu bisa kita bahas dengan segala kekurangan pada pertemuan kali ini, dan mohon bantuan dari ibu sekalian atau jamaah untuk menyampaikan apa tantangannya pada Ramadan kali ini atau tahun lalu, agar bisa didapatkan solusinya di tahun ini. Apa kendalanya, apa masalahnya, khususnya berkaitan dengan wanita. Hadirin Allah muliakan, di antara tantangan atau di antara masalah yang dihadapi oleh wanita di bulan Ramadan, yang pertama kita tahu lagi-lagi tentang haid dan nifas. Tentang haid dan nifas itu selalu menjadi isu tahunan di bulan Ramadan. Betapa banyak wanita yang sedih, wanita yang bahkan terpukul ketika dia mendapatkan periodenya, dan ketika dia mengalami haid tersebut. Hadirin Allah muliakan, dan ini harus kita sikapi secara bijak. Kita harus tahu bahwa masalah ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada wanita, yang Allah berikan kepada Hawa dan anak atau putri-putri keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan itu yang ditekankan oleh para ulama, sebagaimana juga keterangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dan salah satu tujuannya, kata para ulama, dan ini juga dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'iyah, bahwa ini adalah ujian bagi wanita untuk menguji dia, menguji keimanannya, menguji ketakwaannya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita gagal dalam menangkap pesan bahwa ini ujian, dan selalu di balik ujian ada pahala, ada keberkahan, ada keutamaan. Bukankah kaidah mengatakan ujian atau dalam ujianlah seseorang itu akan diangkat atau seseorang itu akan terjatuh. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, semoga kita bisa bersikap bijak. Dan yang harus dilakukan oleh wanita ketika menghadapi haid, lagi-lagi yang pertama, kita harus gunakan amalan hati. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Attar, salah satu ulama madzhab Syafi'iyah, dalam kitab beliau Ahkamun Nisa. Beliau mengatakan hukmur rijal, hukmun nisa fi jami'i a'malil qulub min al-aqaidi wa ghairiha. Hukum laki-laki itu adalah hukum bagi wanita untuk semua amalan-amalan hati dari akidah dan yang lainnya. Jadi hadirin Allah muliakan, yang membuat kita terpuruk adalah ketika kita hanya melihat haid itu sebagai kendala untuk sholat, dan sholat itu amalan zahir. Kendala untuk puasa, dan puasa itu amalan zahir. Kendala untuk membaca Al-Quran bagi sebagian madhab fikih, dan itu lagi-lagi amalan zahir. Tapi kalau kita melihat haid itu dari sisi amalan hati, maka haid tidak pernah menjadi penghalang amalan-amalan hati. Haid gak pernah jadi penghalang amalan-amalan hati. Haid gak pernah menjadi penghalang keikhlasan bagi wanita. Haid gak pernah menjadi penghalang sabarnya seorang wanita. Haid gak pernah menjadi penghalang ridhonya seorang wanita, menyerahnya seorang wanita kepada Rabbnya. Haid gak pernah menjadi penghalang bersyukurnya seorang wanita kepada Allah. Haid memang kendala sehingga wanita gak bisa sholat, tapi wanita tetap bisa bersyukur. Memang gak bisa puasa, tapi masih bisa tetap bersabar. Oleh karena itu, kedepankanlah amalan hati. Karena dengan amalan hati, wanita tetap bisa memanen pahala besar di hari-hari haidnya di bulan Ramadan. Dan itu yang disampaikan para ulama, diantaranya Al-Imam Ibn Al-Attar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hukmur rijal, hukmun nisa fi jami' a'malil qulub minal aqaid. Hukum laki-laki itu seperti hukum wanita, wanita seperti hukum laki-laki dalam semua amalan hati. Yang membedakan itu beberapa amalan zuhir saja, seperti sholat puasa. Ketika kita lagi haid, suami kita sholat, kita gak sholat. Tapi ketika kita haid, suami kita bersyukur, kita pun bisa bersyukur, ibu-ibu. Kan gitu. Suami kita bersabar, kita pun bisa bersabar. Sama. Gak ada kendala. Ketika haid dan nifas bukan kendala. Jadi, kedepankan amalan hak. Dan amalan hati itu pahalanya besar banget. Kita tahu pahalanya sabar itu unlimited. Unlimited. Tidak ada limitnya. Sebagaimana sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa pahala sabar itu tidak ada batasnya. Dan ketika kita sabar dalam menjalani kodrat kita sebagai wanita yang haid di bulan Ramadan, yang haid di 10 malam terakhir, maka hadirin yang Allah muliakan, kita akan mendapatkan pahala unlimited pada saat itu. Bayangkan kita sabar pada saat kita haid di 10 malam terakhir. Berarti kita mendapatkan pahala unlimited di malam-malam itu. Di malam-malam itu dapat pahala unlimited. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari kesabarannya bighairi hisab, tanpa ada limit. Tanpa ada limit, tanpa ada batas. Az-Zumar ayat 10. Tanpa ada batas. Oleh karena itu kedepankan amalan, itu solusinya. Jadi alhamdulillah, masalah, salah satu masalah terbesar wanita di bulan Ramadan itu ada solusinya. Ada solusinya. Bukan dibiarkan begitu saja. Bahkan solusinya adalah amalan-amalan yang sangat besar pahalanya, dan diantaranya yang pahalanya unlimited, tanpa batas. Tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa batas. Dan makanya harus sabar. Makanya kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, dan ada dan bisa dilihat juga di video, bahwa ketika wanita itu sedih secara natural ketika dia haid, tapi sedih yang tidak membuat dia terpuruk, sedih yang menjadi booster untuk bangkit, sebagaimana sebagian para sahabat yang gak punya uang itu sedih dan menangis ketika tidak bisa ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk, dan mereka menangis, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa masirtum masirah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, tidaklah kalian melewati setiap jalan dalam perjalanan ini, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka yang di Madinah mendapatkan pahala kalian, mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena yang ada di Madinah, kata Nabi SAW, tidak bisa ikut habasahumul udhru, karena mereka punya kendala udhur syar'i. Maka ketika seorang wanita lagi-lagi memainkan amalan hatinya, sedih, tapi sedih yang positif, sedih karena spontanitas tidak bisa mengerjakan beberapa amal ibadah seperti sholat dan puasa di Ramadan, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang sholat di Ramadan. Dia mendapatkan pahala saudarinya atau temannya yang suci pada hari itu, lalu dia sholat dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, gunakan solusi ini. Dan solusi ini kita akan gunakan di banyak masalah, bahkan di semua masalah. Di semua masalah. Jadi bukan hanya sabar, tapi sedihnya pun itu adalah peluang pahala. Sedihnya wanita haid dan nifas dengan dibalut dengan husnudzon sama Allah, kesabaran, lalu juga semangat untuk beramal, itu adalah pahala tersendiri sebagaimana yang kita jelaskan mulai dari Az-Zumar ayat 10 tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan juga hadis tentang ya, ini surat Az-Zumar ayat 10, hadirin Allah muliakan. Dan juga kita tahu bersama-sama dalam surat At-Taubah ayat 92, ketika sebagian sahabat tidak bisa ikut bersama Nabi SAW di Tabuk atau berangkat ke Tabuk, Allah berfirman, tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan. Mereka pulang dalam kondisi air mata mereka menetes karena mereka sedih, mereka tidak bisa ikut berpartisipasi karena mereka gak punya harta yang bisa mereka gunakan untuk mereka nafkahkan. Hadirin Allah muliakan, buat ibu-ibu sekalian, oleh karena itu tips yang pertama atau solusi pertama dalam masalah ini adalah libatkan amalan hati. Dan masih solusi terhadap masalah haid dan nifas, karena tiap tahun ditanyakan, tiap tahun ditanyakan, dan ini menunjukkan keimanan para ibu-ibu dan para akhwat dan saudari-saudari kita. Yang kedua, camkan baik-baik bahwa ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi ibadah itu juga meninggalkan larangan. Ketika Allah berfirman kepada kita bahwa tugas kita itu ibadah, Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adz-Dzariyat ayat 56. Kalau kita buka buku tafsir para ulama, maka salah satu tafsir ayat ini adalah tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk li'amurahum wa anhahum. Jadi tafsir ibadah li'ila liya'budun, kita bisa simak baik-baik ayatnya. Itu tafsirnya adalah untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi maknanya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan untuk aku larang. Itulah makna dari ibadah. Nah, ketika kita haid dan nifas, maka pertanyaannya, ada larangan enggak buat kita? Jawabannya ada. Apa larangannya? Larangannya sholat, puasa, lalu beberapa amalan lain seperti membaca Al-Quran bagi sebagian ulama kita, karena ada khilaf dalam masalah ini, atau menyentuh mushaf, dan nanti juga ada solusinya biiznillahi ta'ala. Tapi intinya ada larangan, khususnya sholat dan puasa. Maka jemaah sekalian, ketika ibu-ibu dan para saudari-saudari kita yang haid dan nifas tidak sholat, tidak puasa karena nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah SAW, ketika Allah dan Rasulnya melarang kita sholat dan puasa, maka kita menjalankan surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita mendapatkan pahala ibadah. Kita mendapatkan pahala ibadah. Karena ibadah bukan hanya mengerjakan perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, tapi ibadah juga meninggalkan larangan seperti larangan sholat bagi wanita haid dan nifas, larangan puasa bagi wanita haid dan nifas. Dan itu pahala. Itu pahala. Lalu solusinya apa lagi? Di antara solusinya, hadirin, di antara solusinya adalah segera rutinkan sebuah amalan yang akan menjadi kendala kita, atau yang nggak bisa kita kerjakan ketika haid dan nifas misalnya. Seperti sholat atau puasa. Misalnya contoh, kita memprediksikan bahwa kita akan haid di 10 malam terakhir. Bismillah. Itu periode kita. Atau di tanggal 17, atau tanggal 16, atau pertengahan Ramadan. Maka dari awal Ramadan, rutinkan sholat dengan maksimal. Jaga sholat 5 waktu tepat waktu. Jaga sholat sunnah. Jaga sholat duha, rawatib, sholat sunnah wudu. Lalu nanti qiyamul lail, tarawih, jaga witir, dan sholat-sholat yang lain, atau sholat sunnah mutlak, perbanyak salat sunnah mutlak misalnya. Lalu begitu juga dengan puasanya, benar-benar dijaga semaksimal mungkin. Benar-benar ketika puasa kita jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, jaga pandangan kita, jaga aktivitas kita. Maka hadirin, begitu kita haid, kita akan mendapatkan pahala yang sudah kita rutinkan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Musa, "Idza maridul abdu au safar," apabila seorang hamba itu sakit atau safar, melakukan perjalanan jauh. Sekali lagi saya ulang, "Idza maridul abdu au safar." Jika seseorang hamba itu sakit atau sedang safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang biasa dia kerjakan ketika sedang mukim dan sedang sehat. Kutiba lahu, dia akan mendapatkan pahala seperti yang, seperti amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sedang mukim. Sedang mukim itu sedang gak safar, sedang aktivitas di kotanya atau di daerahnya, dan ketika dia sedang sehat. Jadi ketika dia sehat, dia jaga sholat duha, lalu dia jaga rawatib, lalu dia jaga sholat-sholat sunnah mutlak, maka ketika di hari dia operasi, dia harus dibius atau dianestesi dari pagi, dan dia baru siuman karena operasinya panjang malam hari, maka dia dapat pahala sholat yang rutin dia kerjakan setiap hari ketika dia sehat. Itu poin. Jadi kalau setiap hari dia sholat duha 2 rakaat, lalu dia jaga rawatib 12 rakaat, lalu dia perbanyak sholat sunnah mutlak dari zuhur sampai asar misalnya, dia sholat sunnah mutlak misalnya dia bisa sampai 20 rakaat, maka begitu dia masuk meja operasi, dia akan dapat pahala sholat sunnah mutlak 20 rakaat antara zuhur dan asar, dia akan mendapatkan pahala duha 4 rakaat, dia akan dapat pahala rawatib, dan dia akan dapat pahala, dan ada pun sholat wajib di qadha. Selesai. Gak ada rugi sama sekali. Maka ketika kita perbanyak sholat sunnah sebelum periode kita, sebelum 10 hari terakhir yang merupakan itu hari-hari haid kita, kita jaga tarawih kita. Tarawih kita maksimalin banget gitu. Dihayati, dimaksimalkan kekhusyuannya. Lalu witirnya dijaga, qiyamulailnya dijaga. Maka ketika kita haid, maka kita mendapatkan pahala tersebut. Dan kalau itu Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala sholat di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Jadi banyak sekali, banyak sekali hadirin sekali yang Allah muliakan, solusi dari masalah ini. Banyak sekali solusi dari masalah ini. Oleh karena itu, maksimalkan, maksimalkan, dan maksimalkan. Lalu yang diantara solusinya juga masalah haid dan nifas, kerjakan amalan lain. Kita masih bisa berzikir. Kita masih bisa berzikir. Lalu kita masih bisa membaca Al-Quran sebagaimana mazhab Malikiyah dan sebagian ulama yang lain, dan ini qaulul qadimnya atau pandangan qadimnya Al-Imam Asy-Syafi'i, terus juga beberapa ulama-ulama yang lain juga mengatakan demikian. Intinya memang terjadi khilaf para ulama, dan kita tahu Syafi'iyah tidak membolehkan, namun sebagian ulama seperti Imam Malik membolehkan membaca Al-Quran tersebut. Dan tapi yang perlu kita ingatkan juga tentang menyentuh mushaf, hindari menyentuh mushaf secara langsung, karena itu dijelaskan oleh banyak sekali para ulama. Tapi solusinya ada, hadirin dan ibu-ibu sekalian. Kita bisa pakai tablet atau gadget kita, karena itu bukan mushaf menurut keterangan banyak para ulama. Atau kita bisa baca di surat-surat yang ada dalam buku tafsir, karena buku tafsir yang kalimat atau kata yang non-Qurannya lebih dominan, maka itu tidak dikatakan mushaf. Atau terjemahan yang ada keterangan lebih panjang, maka kita juga bisa pakai itu, karena itu bukan mushaf, dijelaskan para ulama. Dan kalau kita mau tetap pakai mushaf kita yang pure itu Quran, maka kita bisa pakai sarung tangan dan lain-lain, sebagaimana itu madhab Hanabilah, pandangan ulama madhab Hanabilah. Dan maksimalkan yang lain, bantu orang berzikir. Dan jangan lupa juga salah satu solusi memberikan makan berbuka, karena manfaat rasul iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, orang puasa yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita tahu, oh, kita punya kita periode haid pertengahan Ramadan, maka pertengahan Ramadan itu kasih makan berbuka, dan lebih maksimal lagi. Dan kalau bisa lebih dari satu orang, kenapa enggak? Dan kita dapat pahala banyak orang walaupun kita enggak puasa pada hari tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu hal yang penting, masalah haid dan nifas. Yang berikutnya, ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara kendala, masalah dan tantangan ibu-ibu adalah bagaimana mengurus anak, bagi waktu mengurus anak, bagi waktu membersihkan rumah, bagi waktu menyiapkan makanan berbuka, sahur, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isu setiap tahun, masalah membagi waktu anak, rumah, makan, menyiapkan makanan dan ibadah. Dan seringkali kita jadi enggak maksimal gara-gara ini. Dan banyak ibu-ibu yang agak down atau terpukul kalau misalnya anaknya luar biasa hiperaktif, akhirnya dia gak, Qurannya gak nambah-nambah dan lain sebagainya. Apa solusinya, ibu-ibu sekalian? Kembali solusinya, yang pertama, andalkan amalan hati. Andalkan amalan hati. Andalkan amalan hati. Ini penting. Niat misalnya. Niat, seperti ketika haid dan nifas tadi, kita masuk waktu subuh, kita niatkan nurut sama Allah dan meninggalkan larangan Allah, yaitu sholat subuh. Masuk waktu zuhur, niatnya meninggalkan larangan Allah sholat zuhur bagi wanita haid. Dan begitu juga ketika kita harus mengurus anak, mengurus anak, maka niatkan menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan istri. Nabi SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang masalah rumahnya dan anak-anaknya. Wanita adalah penanggung jawab untuk masalah rumahnya dan anak-anaknya. Sehingga ketika kita beres-beres rumah, atau kita ketika kita mengasuh anak, dengan niat menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, maka kita akan mendapatkan pahala amal soleh. Lihat amalan hati. niat. Ini penting. Jadi niatkan itu. Niatkan menjalankan tanggung jawab. Maka kita dapat pahala. Dan otomatis ketika kita mendapat pahala dan kita yakini itu, suasana hati kita jadi beda. Jadi lebih semangat. Dan syaitan gak menghembuskan narasi-narasi kelemahan sehingga kita jadi malas, terpuruk, terpukul. Enggak, kita semangat, Pak Ustadz, dapat pahala nih. Jadi ternyata nyapu rumah dapat pahala, Pak Ustadz. Insya Allah dapat. Karena Nabi SAW mengatakan, beres-beres dapat. Cuci pakaian, piring kotor yang bertumpuk setelah sahur atau setelah semua acara buka dan makan malam, dapat pahala? Dapat pahala. Karena itu tanggung jawab. Dan menjalankan tanggung jawab, dapat reward, kan begitu. Tapi niatkan. Niatkan untuk menjalankan hadis ini. Lalu juga hadirin Allah muliakan. Masih ingat. Di antara solusi juga, masih ingat sabda Nabi SAW. Tentang 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Ahya laylahu. Shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW mengencangkan tali ikat pinggang beliau di 10 malam terakhir. Lalu beliau hidupkan malam-malamnya. Terus yang ketiga apa? Beliau bangunkan keluarganya. Jadi mengurus keluarga di bulan Ramadan itu, dan peduli, perhatian kepada keluarga di bulan Ramadan adalah salah satu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping ibadah-ibadah lainnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa aja fokus aja sholat, lalu fokus aja berzikir di malam-malam itu dan biarkan keluarganya mau tidur kayak mau enggak. Nabi SAW gak demikian. Nabi bangunkan, Nabi perhatian. Dan kita tahu membangunkan butuh waktu, dan itu tidak kontradiksi. Jadi ketika kita megang anak-anak, terus kita arahkan, kita ajari mereka, walaupun itu mungkin berimbas ke waktu membaca Al-Quran, tapi ingat itu sunnah Nabi dan ini sunnah Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahala, ini pahala. Jangan pernah meremehkan. Jadi anak-anak bukan kendala. Lalu juga ingat surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan salah satu tafsir menjaga keluarga dari api neraka adalah sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan diajarkan agama dan dididik. Jadi mengedukasi, mendidik anak-anak di Ramadan, jika diniatkan mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi jangan pernah remehkan. Justru ini kabar gembira buat ibu-ibu sekalian yang ngurus anak, ngedidik. Makanya ajak bicara, terangkan anak. Anakku masih kecil, jelaskan, ajak bicara tentang puasa, tentang ketakwaan. Kenapa kita ini berpuasa? Lalu jelaskan keutamaan-keutamaan jadi orang yang bertakwa. Sehingga nanti ketika mereka besar, mereka ingat apa yang ditanamkan oleh ibunya ketika mereka kecil. Dan itu akan menjadi kekuatan iman yang luar biasa. Itu hal yang penting. Lalu, adapun yang berkaitan dengan menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan sahur, ingatlah solusinya adalah niatkan untuk mengamalkan kaidah al-wasailah akamul maqasid. Sarana hukumnya seperti hukum tujuan. Oleh karena itu, sebagaimana makan sahur adalah amal soleh, berbuka adalah amal soleh. Buka sebagaimana sahur atau makan sahur adalah keberkahan tasahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu keberkahan, atau dalam sahur itu ada keberkahan. Maka upaya mempersiapkan makan sahur, upaya mensupport berbuka, mendapatkan hukum sahur itu sendiri dan berbuka itu sendiri. Karena al-wasailu laha ahkamul maqasid, dalam kaidah sarana hukumnya sama dengan tujuan. Jadi memberikan sarana, mempersiapkan, melancarkan sebuah amal soleh, mendapatkan pahala amal soleh. Bahkan dalam kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna atau terlaksana kecuali dengan menghadirkan sesuatu tersebut, maka menghadirkannya hukumnya wajib. Sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kewajiban tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa disempurnakan, maka menghadirkan hal tersebut itu wajib. Jadi kalau artinya kalau misalnya dengan kita tidak ke dapur, dengan kita tidak masak, dengan kita gak mempersiapkan, itu satu rumah gak bisa makan sahur, satu rumah gak bisa buka puasa, maka hukum sibuk di dapur untuk mempersiapkan, mempersiapkan loh, bukan eksperimen macam-macam yang akhirnya waktunya 3 kali lipat terambil, tapi intinya mempersiapkan, hukumnya seperti sahur dan buka puasa. Itu luar biasa. Itu keterangan para ulama kita. Jadi solusinya besar, ibu. Solusinya luar biasa. Tapi yang perlu kita ingat sekali lagi, al-hajatu qadar biqadariha, kebutuhan itu seperlunya. Seperlunya. Ini yang jadi masalah. Seringkali kita berlebihan. Dan itu sudah kita jelaskan di kajian hari Sabtu kemarin. Hati-hati dengan berlebihan, karena itu pintu masuk syaitan. Mempersiapkan makan sahur, mempersiapkan buka, itu sekali lagi sebuah aktivitas yang akan melahirkan pahala. Tapi jangan berlebihan, gitu loh. Jangan kelamaan, proporsional aja lah sahur dan berbukanya. Jangan semua menu dimasak sama kita, ibu-ibu. Belum lagi nyoba ini, nyoba itu, nyoba. Nah, nyoba itu bukan gak boleh, enggak. Tapi ini sayang. Kalau memang sudah cukup untuk berbuka keluarga kita, sudah cukup untuk dikasih ke tetangga, misalnya, atau cukup untuk berbagi sama yang gak mampu, atau kasih beberapa orang kita kirim, udah cukup, udah selesai. Lalu fokus lagi baca Quran, fokus lagi berzikir, fokus lagi beramal soleh yang lain. Jangan seharian di dapur padahal gak butuh seharian. Kalau butuh gak ada masalah. Ini bukan tentang jam, ini tentang proporsional masing-masing kita, dan kita lebih tahu porsi kita masing-masing. Balil insanu ala nafsi basirah, kata Allah. Manusia tuh seringkali tahu apa yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin. Jadi dengan demikian, kalaupun kita mungkin kurang maksimal, termasuk ketika cari Lailatul Qadar, kita lihat suami kita kok bisa semangat aja. Kita harus megang 7 anak, bayangkan. Gitu, satu di tangan kanan, satu tangan kiri, satunya nemplok ke belakang punggung, satunya naik-naik ke pundak, satu gelayutan di kaki kanan, satu gelayutan kaki kiri, yang satunya kepleset misalnya. Terus kita bilang, enak banget sih ini, dasar laki-laki, dan seterusnya. Jangan ngeluh. Walaupun sekali lagi suami pun hendaknya mensupport dan bersama istri membina dan mengkondisikan anak-anak. Tapi sekali lagi, amalan-amalan itu penuh dengan pahala kalau kita bisa melihatnya dengan bijak. Jika kita bisa melihatnya dengan bijak. Hadirin Allah muliakan, waktu sudah jam segini, waktu sudah habis untuk sesi materi. Mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan. Tapi hal-hal ini semoga bermanfaat. Dan satu lagi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tahu ada sebagian kendala atau tantangan atau masalah bagi banyak wanita adalah ada banyak wanita ia tetap harus bekerja di Ramadan. Pekerjaan yang halal. Pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri. Bahkan kita tahu ada pahlawan-pahlawan keluarga, seorang ibu yang merupakan single parents dan menafkahi anaknya. Maka solusinya, karena itu sangat menyita waktu, belum lagi gak bisa ambil cuti, harus masih ngerjain ini, ngerjain itu. Solusinya, kembali ambil solusi yang pertama. Selalu ingat nasihat dari Al-Imam Ibn Al-Attar Al-Syafi'i, bahwa kedepankan amalan hati, sabar, bersyukur masih bisa ketemu Ramadan. Lalu yang berikutnya, niatnya apa? Niatnya kita kerja itu apa? Kalau niatnya kita kerja untuk menafkahi diri kita sendiri, agar kita gak minta-minta, dan memang kita gak ditanggung, kita gak punya suami, atau mungkin ada istri suaminya gak bertanggung jawab dan dia gak mau minta-minta, dan dia kerjakan pekerjaan yang halal, maka sekali lagi itu sebuah amal soleh, pahalanya besar, dan kalau di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalau niatnya juga menafkahi anak-anak, oh, itu luar biasa. Itu pahala demi pahala. Dan dia pasang niat ini. Lalu dia niatkan juga agar saya bisa memberikan makan untuk berbuka bagi orang lain. Oke, puasa aku gak semaksimal temanku yang fokus baca Quran dari pagi sampai sore dan zikir segala macam. Kenapa? Karena dia punya suami yang menafkahi dia. Saya gak punya untuk saat ini. Oke, kita bisa bilang, kamu buka pakai makanan yang aku kirim ya, gitu loh. Aku tahu kamu gak butuh, tapi aku ingin kasih makan kamu berbuka. Lalu kita kirim makan berbuka buat dia, insya Allah kita dapat pahala puasa orang tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi itu yang harus dilakukan, kasih makan. Itu solusi juga, kasih makan orang yang berbuka. Itu niat dan sekaligus praktek langsung. Jadi mainkan hal itu, amalan hati. Terus yang berikutnya, jadi tadi niat, amalan hati, lalu kasih makan orang yang berbuka, lalu bantu orang, itu juga penting. Bantu orang, banyak infak dan sedekah, karena kita dapat masukan nih, infak sedekah. Amalkan sunnah Nabi dalam Ramadan, karena ajwadan nas wa ajwadu mayakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi SAW di bulan Ramadan. Dan itu Nabi SAW dermawannya melebihi angin yang berhembus dan angin yang bertiup. Jadi ketika kita dapat rezeki yang halal, bagi-bagi di Ramadan. Bagi-bagi, biar kita dapat. Kita kurang di kotak amalan A, tapi kita lead, kita unggul di kotak amalan B. Kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah. Lalu yang solusi yang terakhir perlu diingatkan lagi-lagi, secukupnya. Kalau ternyata kita bisa dapat, ternyata nafkah sudah terpenuhi, orang keluarga juga bisa terpenuhi, lalu juga kita sudah bisa kasih makan berbuka, bisa berinfak dan sedekah, maka kalau kita bisa cukupkan sampai di jam tersebut dalam berjualan, misalnya sudah cukup, karena ini sudah semua sudah terpenuhi, cukup. Atau kalau kita bisa ambil cuti 1-2 hari, ambil cuti 1-2 hari. Kalau kita bisa ambil cuti misalnya 2 atau 3 hari di 10 hari terakhir, ambil cuti 2-3 hari 10 hari terakhir. Walaupun mungkin pemasukan kita akan berkurang sedikit, tapi yang ada udah cukup. Jadi secukupnya lah. Lalu waktu bisa kita gunakan untuk yang ibadah-ibadah yang lain. Karena sayang ini Ramadan, ini cuma sebentar kok ibu-ibu, gak lama. Dan setiap orang berbeda-beda. Tapi ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab karena sudah jam segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, tim dan keluarga, serta kaum muslimin dan muslimat. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita mengkonsumsi obat untuk pengganti haid selama di bulan Ramadan agar bisa maksimal dalam beribadah? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Masalah ini dibahas oleh para ulama-ulama kontemporer ya hadirin. Dan keterangan mereka cukup banyak. Dan kalau kita bisa simpulkan dengan segala keterbatasan dan kebodohan kita, maka diperbolehkan dengan catatan tidak menimbulkan side effect, tidak menimbulkan dampak buruk atau dampak negatif di ke depan harinya atau sekarang atau di masa yang akan datang. Hanya saja sebagian ulama mengatakan mereka lebih suka kalau natural aja, karena ini yang dijalani oleh banyak para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka natural. Tapi setiap orang berbeda-beda, dan itu keterangan para ulama kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz, tim dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Bismillah Ustaz, afan di luar tema. Waktu tarawih berjamaah pertama kemarin saat di rakaat pertama ana tiba-tiba pusing dan tiba-tiba telinga berdengung, napas sesak dan pada saat itu ana memutuskan untuk merubah posisi dari berdiri menjadi duduk. Apakah ini dibolehkan Ustaz dan apakah tetap sah? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, insya Allah gak masalah. Karena yang pertama la wajib ala ajaz, tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Dan ini kondisi yang merupakan udzur syar'i. Dan yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah. Dan kita tahu dalam sholat sunnah itu seseorang bisa sholat dengan posisi duduk walaupun mengurangi pahala jika tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur, insya Allah pahalanya sempurna. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Jadi kalau gak mampu, gak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, masuk ke Ramadan kedua saya melihat suami saya masih kurang greget ibadahnya. Yang dikerjakan hanya ibadah wajib di hari pertama lebih banyak tidurnya. Saya sempat mengingatkan hanya sepertinya perkataan saya kurang srek di suami dan membuat suami bete. Saya harus bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama bersyukur suami kita masih ibadah. Masih menjaga yang wajib-wajib. Dan sekali lagi ada kita tahu dalam hadis ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, kalau ia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, apakah dia masuk surga? Nabi SAW, kalau memang jujur dan benar seperti itu, maka ia akan masuk surga. Uqamakal sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa setiap orang itu beda-beda dan kita harus apresiasi. Dan walaupun belum maksimal, tetapi dia orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja sudah masuk ke batas minimum orang baik gitu loh. Jadi atau al-muqtasid kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Orang yang baik tapi hemat gitu. Jadi syukuri, dengan kita bersyukur Allah akan tambah. Tapi kalau kita cecer bisa jadi kontraproduktif. Jadi syukuri. Terus yang kedua, orang butuh waktu. Suami kita butuh waktu sebagaimana kita butuh waktu. Kan kita dulu juga sampai di posisi sekarang misalnya kan butuh waktu ya, bukan 1-2 bulan, bahkan mungkin bukan 1-2 tahun, maka mungkin itu yang dibutuhkan oleh suami kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini, jemaah sekalian. Terima kasih banyak dan senang bisa belajar dengan ibu-ibu sekalian, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan dan khilaf kita, dan buang saja apa yang salah dan ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dari keterangan ulama-ulama kita. Dan hadirin sekalian, maksimalkan bulan ini. Dan semoga Allah urai kendala kita dan mudahkan kita untuk maksimal dalam beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.